بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita teruskan kembali insyaallah taala pertemuan kita kali ini pembahasan kitab Dhul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, dan kita masih dalam pembahasan kitab Al-Jihad. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang kewajiban taat kepada amir, pemimpin jihad, komandan, kecuali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas yaitu ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa alaihi musyawaratuhum wa rifqu bihim wa kaffihim minal haram. Yakni senantiasa bahwa imam atau pemimpin untuk bermusyawarah di dalam strategi peperangan. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amr, dan musyawarahlah kalian dalam suatu perkara. Nah, kemudian warithu bihim, dan senantiasa bahwa pemimpin berlemah lembut kepada pasukan yang dipimpinnya agar terjalin suatu kesatuan yang kokoh. Terjalin kesatuan yang kokoh. Nah, kemudian dan melarang mereka dari berbuat sesuatu yang haram. Nah, karena jihad termasuk dari ibadah, maka jangan sampai ibadahnya itu dicampuri dengan sesuatu yang haram. Wa yushra'u lil imam idza arada ghazwan ay yuwarriya bi ghairi ma yuridu. Nah, dan disyariatkan untuk tauriyah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni untuk agar misalkan di tempatnya misalkan ada mata-mata, sehingga ketika dia pergi ke bermaksud ke jalan yang sebelah timur, sehingga tauriyah yakni besoknya ke arah barat untuk mengkelabui musuh. Naam. Wa yudkilu uyun wa yastatli' al-akhbar wa yuratib al-juyush. Dan bagi imam untuk mengirim mata-mata dan mencari akhbar. Nah, ini adalah merupakan strategi dari peperangan. Kemudian wa yuratib al-juyush, dan menyusun pasukan, mempersiapkan peralatan semuanya, baik senjata ataupun pasukannya ataupun kendaraan-kendaraannya, disiapkan semuanya. Nah, tayyib. Wayattakhidha arayat wal alwiyah. Dan bagi imam untuk menjadikan bendera atau tanda, bendera atau tanda agar pasukannya mengetahui bahwa itu adalah merupakan bendera dari pemimpinnya. Nah, hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Dan tanda ini supaya pasukan tidak terpecah belah. Nah, dan diangkat dengan yakni ukuran yang lebih tinggi dari pasukan. Yakni misalkan dengan tongkat atau dengan sesuatu yang panjang kemudian dijadikan bendera agar terlihat oleh pasukan semuanya. Nah, misalkan pasukannya terdiri dari 1,000. Sehingga di depan di sana ada orang yang membawa bendera sebagai tanda itu adalah merupakan pasukan yang ditentukan. Nah, sehingga ketika mereka mengarah ke arah kanan, semuanya mengarah ke arah kanan. Ketika mereka mengarah ke arah timur, semuanya mengarah ke arah timur. Nah, ini juga agar tidak terjadi terpecah belah, sehingga apabila dilihat dari tempat yang lebih tinggi, walaupun misalkan orang begitu banyak, ketika dilihat ada yang membawa bendera ditinggikan, maka dia mengetahui bahwa itu adalah merupakan kesatuannya. Naam. Qala al-Imam Syaukani rahimatullah taala alaihi wa tajibu ad-da'watu qabla al-qital ila ihda thalath al-khisal. Ima Islam aw jizyah aw as-saif. Naam. Berkata Imam Syaukani rahimatullah taala alaihi dan wajib untuk berdakwah sebelum al-qital, sebelum peperangan. Naam. Dan ini adalah merupakan fase-fase yang di mana sebelum diperangi maka didakwahkan dulu. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Sulaiman Ibn Buraidah an abihi qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza amara amiran ala jaisin awsahu bitaqwallah وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila mengangkat komandan tentara, أَوْصَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ, Nabi memberikan nasihat tausiah agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا, dan juga memberikan nasihat kepada Oman Ma'ahu yang bersama pemimpin ini bala tentaranya dengan kebaikan, dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan itu di mana saja walaupun sedang berjihad fi sabilillah. Kemudian Nabi mengatakan ughzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah. Nabi mengatakan ughzu bismillah, berperanglah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, waqatilu man kafara billah, dan perangilah orang-orang yang kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ughzu wala taghullu, Nabi mengatakan berperanglah wala tahullu, dan janganlah mengambil ghanimah yang belum dibagikan. Ini ghulul, nanti kita akan bahas tentang permasalahan ghanimah. Kemudian Nabi mengatakan wala taghduru, dan janganlah kalian berkhianat di dalam peperangan, membelot. Wala tumassilu, dan janganlah kalian membunuh dengan cara memotong-motong anggota tubuh. Wala taqtulu walidan, dan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah membunuh anak kecil. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uuhum ila salati khisal. Nabi mengatakan apabila engkau bertemu dengan musuhmu dari orang-orang musyrikin, fad'uuhum ila salati khisal, maka dakwahkanlah kepada mereka dengan tiga hal. Yang pertama, naam, thayyib. Kemudian Nabi mengatakan, apabila mereka menerima salah satu dari tiga khisal tadi, maka tahanlah mereka. Nah, tahanlah mereka. Jangan kau perangi. Nah. Kemudian Nabi mengatakan, ud'uhum ilal Islam. Yani dakwahkanlah kepada mereka agar mereka masuk Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum. Apabila mereka menerima, terimalah mereka. Naam. Fumad'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Kemudian ajaklah mereka agar mereka berpindah dari tempat-tempat mereka, jadi tempat-tempat yang mereka berkumpul orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kepada daril muhajirin, tempat orang-orang hijrah, tempat yang di mana di sana banyak kaum muslimin. Naam. Fa in abau fa akhbirhum annahum yakunu kal a'rabil muslimin. Apabila mereka enggan sudah masuk Islam, kemudian mereka enggan untuk berhijrah, maka khabarkanlah kepada mereka bahwa mereka itu seperti orang Arab Badui. Ini orang pegunungan yang di mana diajak kepada kebaikan supaya berhijrah, mereka tidak mau. Maka mereka seperti kal a'rabil muslimin, seperti orang Badui dari orang-orang muslimin. Naam. Wala yakunu lahum fil ghanimah, mereka tidak akan mendapatkan ghanimah. Wal fai. Naam, nanti akan kita sebutkan perbedaan antara ghanimah dengan fai. Taib. Wal fai syai'un illa ayujahidu ma'al muslimin, dan sesuatu apapun kecuali mereka berjihad bersama orang-orang kaum muslimin. Fa'inhum abau, Nabi mengatakan apabila mereka enggan, fas'alhum al-jizyah, maka mintalah kepada mereka agar membayar upeti. Ini jizyah. Sebagaimana di sini sebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, bahwa ketika mereka enggan untuk masuk Islam, nah, maka mintalah jizyah, upeti. Nah, fa inhum ajabuka faqbal minhum. Apabila mereka mau, maka terimalah. Fa inhum abau fasta'in billahi ta'ala wa qatilhum. Ketika mereka enggan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan perangilah mereka. Ini yang ketiga, yaitu saif. Sehingga ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bahwa diwajibkan untuk mendakwahi mereka, orang-orang kufar, orang musyrikin. Naam. Sebelum diperangi pada tiga hal. Yang pertama Islam. Ketika mereka tidak mau masuk Islam, maka pintalah jizyah, yakni upeti. Ketika mereka enggan untuk membayar upeti, maka saif. Saif di sini perangi mereka. Nah, saif di sini yaitu perangi mereka sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inhum abau fasta'in billahi ta'ala wa qatilhum. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perangilah mereka. Baik. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa yuhramu qatlun nisa' wal atfal wal syuyukh illa lidharurah. Dan diharamkan membunuh wanita dan juga atfal, anak-anak kecil, wasyuyukh, dan juga orang-orang yang tua, illa lidharurah, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, hal ini sebagaimana dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita yang terbunuh. fi ba'dil maghazi, di sebagian peperangannya, fa anqara qatlan nisa wassibyan, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang untuk membunuh para wanita dan juga sibian. Kenapa dilarang? Karena anak kecil dan juga kaum wanita yang mereka tidak ikut andil di dalam peperangan. Nah, misalkan anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun. Enggak mungkin sama bapaknya. Kamu umur 4 tahun, nih pegang senjata perang. Nah, masih kecil, belum paham. Nah, dan juga para wanita, yang di mana para wanita, yang di mana mereka itu lemah. Nah, sehingga mereka tidak ikut berperang, terkecuali mereka ikut andil, ikut berperang. Nah, maka boleh untuk diperangi. Sedangkan apabila mereka tidak ikut andil, maka dilarang. Illa lidarurah, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, misalkan para wanita yang dimana dijadikan oleh orang-orang kafir sebagai tameng, nah, disimpan di depan, nah, kaum lelakinya di belakang, karena mereka mungkin mendapatkan kabar bahwa kaum muslimin mereka tidak mau membunuh para wanita. Dalam keadaan seperti ini, apakah diperbolehkan untuk membunuh mereka? Jawab jais. Kenapa? Lidarurah. Nah, lidarurah. Dan juga mereka ikut andil berperang. Mereka juga ikut andil dalam berperang. Sedangkan apabila mereka tidak ikut andil dalam berperang, kaum wanita dan juga anak-anak dan juga syuyukh, orang-orang tua yang umurnya 80 tahun misalkan, jangankan berperang, jalan pun sakit, atau tertidur di ranjang, atau memakai kursi roda. Nah, orang-orang yang sudah tua sekali. Nah, maka diharamkan untuk membunuh mereka illa lidarurah. Baik. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wal muslah, dan juga diharamkan untuk muslah. Muslah itu memotong-motong. Nah, membunuh dengan cara memotong-motong. Hal ini dilarang. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Sulaiman bin Buraidah abihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada bala tentara, wala tumatfilu, janganlah kalian membunuh dengan cara memotong-motong. Nah, janganlah kalian membunuh dengan cara memotong-motong. Nah, qala al-imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yakhraqu bin-nar, dan juga tidak diharamkan seseorang untuk membakar dengan api. Nah, membakar dengan api. Membunuh, membakarnya dengan api. Nah, hal ini dilarang. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan tidak boleh seseorang menyiksa dengan api kecuali pemilik api. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang di mana Nabi pernah memerintahkan untuk apabila ketemu si fulan dengan si fulan untuk dibakar, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wa wasallam melarangnya, jangan. Kalau engkau bertemu dengan si fulan bin fulan, nah, maka bunuhlah mereka. Nah, kemudian Nabi mengatakan, fa inan nar la yu'adzib biha illallah, karena api itu tidak ada boleh untuk yang mengadab kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ini tidak boleh seseorang membunuh dengan cara membakar. Nah, baik ketika jihad fisabilillah ataupun seorang yang membunuh binatang. Tidak boleh. Walaupun itu termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Seperti dalam pembahasan kitabul hajj, yakni 5 binatang yang termasuk dari fawasik, yang diantaranya tikus, apalagi ular, kemudian burung elang, kalbil akur, kemudian kalajengking, akrab, itu binatang yang diperintahkan untuk dibunuh di tanah haram ataupun di luar tanah haram. Dan kaifiyah membunuhnya, dibunuh pakai kayu atau pakai apa. Sedangkan membakarnya, fahada mayajus. Karena Nabi SAW mengatakan, innan nar la yu'adzib biha illallah. Sungguhnya api tidak ada yang boleh untuk mengadabnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan membakar seperti pepohonan ataupun patung-patung, maka hal itu diperbolehkan apabila di sana ada maslahahnya. Nah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar. Nah, bahwa Nabi pernah membakar kurma Bani Nadir dan memotong-motongnya, sehingga apabila di sana terdapat maslahah, membakar fahuwa jaiz. Sedangkan makhluk yang bernyawa, manusia ataupun hewan, mayajus, walaupun berjihad fisabilillah. Baik. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wal firar min az-zahfi illa ila fi'atin. Nah, dan diharamkan seseorang untuk kabur dari medan perang, lari dari peperangan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang mundur pada waktu itu kecuali dia berbelok. Berbelok di sini untuk siasat atau hendak bergabung dengan pasukan yang lain, fahada jaiz. Sedangkan kabur dari peperangan, fahada mayajus. Di sini disebutkan oleh Imam Syaukani, naam, yakni diharamkan seseorang untuk lari dari peperangan. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan ancaman kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Wa ma'wahu jahannam abisal masir," dan tempatnya adalah di neraka jahannam, dan neraka jahannam termasuk dari seburuk-buruknya tempat kembali. Naam. Taib. Wa yajuz tabyidul kuffar wal kadhib fil harb wal khida'. Naam. Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih menyebutkan, dan diperbolehkan untuk tabyid. Apa itu tabyid? Tabyid yaitu menyerang di malam hari secara tiba-tiba. Naam. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sa'id bin Jasam. Nabi ditanya tentang anidar minal musyrikin yubayyitun, tentang penduduk kaum musyrikin, naam, yang diserang pada waktu malam hari, dan di sana ada yang terkena anak-anak kecil dan juga ada yang terkena para wanita. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum minhum, bahwa anak kecil para mereka, anak kecil dan juga para wanita termasuk dari bagian mereka. Nah, Ini dalil menunjukkan bahwa menyerang di malam hari secara tiba-tiba termasuk dari strategi peperangan yang dimana mereka sedang dalam keadaan lengah. Kalau kaum muslimin bangun tengah malam qiyamul lail, kemudian paginya mereka melaksanakan sholat fajar, sholat subuh. Nah, sedangkan orang-orang musyrikin yang dimana mereka tiap hari tertidur lelap, bangun kadang jam 8, jam 9 pagi, sehingga waktu yang dimana mereka tertidur lelap adalah merupakan waktu yang pas untuk menyerang mereka. Nah, sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya tentang orang-orang musyrikin yang diserang di waktu malam hari, dan Nabi memperbolehkannya. Walaupun di sana ada anak kecil, ada para wanita, karena di sini lid darurah, Nabi mengatakan hum minhum, mereka termasuk dari para wanita dan anak-anak termasuk dari mereka. Nah, wa yajuz tabyidul kuffar wal kadhib fil harb wal khida. Dan juga diperbolehkan untuk berdusta di dalam peperangan. Nah, karena Nabi SAW mengatakan al-harb khud'ah, bahwa peperangan itu adalah trik, tipuan, tipu daya. Fahada jais, maka hal ini diperbolehkan. Al-harb khud'ah, hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, sehingga di dalam peperangan diperbolehkan untuk berdusta. Nah, karena ini termasuk dari perbolehkan dusta yang diperbolehkan, yaitu ketika dalam peperangan, karena Nabi mengatakan al-harb khuda'ah, peperangan adalah tipuan, trik. Hal ini juga untuk mengkelabui mata-mata, yang dimana ketika seorang pemimpin mengatakan kepada bala tentaranya, besok kita akan pergi ke tempat fulan menyerang melewati bukit yang di sebelah timur. Ternyata ketika besok tidak melewati bukit yang sebelah timur, tapi ke yang sebelah barat. Itu juga namanya yang tadi kita sebutkan tauriyah. Nah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini insyaallah taala. Pada pertemuan berikutnya kita masuk ke ahkamul ghanaim. Masuk dalam pembahasan ahkam al-ghanaim, tentang ghanimah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.